Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Babu ma jaa fi dimmatillahi wa dimmati rasulih wa qawlillahi ta'ala. Dan bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum. Hendaklah kalian tepati janji-janji kalian jika kalian berjanji. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan jangan batalkan sumpah-sumpah setelah kalian tegaskan. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Dan kalian telah menjadikan atas kalian Allah sebagai kafil, sebagai penjamin. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Demikian kata musannif rahimahullah membawakan satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 91. Qala al-Imad Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa hadha mimma ya'muru Allahu ta'ala bihi wa huwa al-wafa' bil 'uhudi wal mawathiq wal muhafadhatu 'ala al-iman al-mu'akkadah. Dalam syarahnya dikatakan, berkata al-Imad Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ini apa adalah diantara apa-apa yang Allah perintahkan dengannya. Wahuwa al-wafa'u bil'uhudi wal-mawathiq. Yaitu memerintahkan untuk menepati janji-janji dan perjanjian-perjanjian. Uhud dari kata ahad yang artinya janji. Mawatiq adalah kesepakatan bersama. Apa yang sudah disepakati, maka pegang kuat-kuat. Wal muhafadatu alal imanil mu'akkadah. Dan hendaklah mereka menjaga sumpah-sumpah mereka yang ditegaskan. Kalimat mu'akkadah, barakallahu fikum, untuk membedakan dengan sumpah-sumpah yang sifatnya lagwun. Sebab sifatnya tidak ditegaskan, itu disebutkan dalam ayat Allah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Maka selalu disebutkan dengan kalimat ayman al-mu'akkadah. Selalu disebutkan dengan kalimat mu'akkadah. Nah, ihtirazan min mada? Ihtirazan min lagu, yaminul lagu, sumpah yang tidak serius. Sumpah yang tidak serius adalah kebiasaan orang Arab. Kalimat wallah itu ada di lidah. Ya wallah, bilang iya saja pakai wallah. La wallah, tidak demi Allah. Iya demi Allah. La wallah, na'am wallah. Itu sesuatu yang tidak ada hukumnya. Tetapi yang ada hukumnya adalah kata Allah, mimma aqadtumul aiman, yang kalian tegaskan, aku bersumpah dengan nama Allah begini begini begini, itu yang ada hukumnya. Barakallahu fikum. Amma al-lagwu, kata Allah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum. Allah tidak menuntut kalian pada perkara yang lagu dari sumpah-sumpah kalian. Makanya disebutkan di sini al-wafa bil-uhudi wal-mawasiq wal-muhafadah, dan menjaga al-aiman al-mu'akkadah, sumpah-sumpah yang serius. Saya terjemahkan serius saja ya. Sumpah-sumpah yang serius. Qala, dikatakan, kembali pada kitab, konsentrasi. Jangan pikirkan gamis yang terkena tinta. Qala, dikatakan, walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan batalkan, jangan gugurkan, maksudnya jangan dilanggar sumpah-sumpah, ba'da tawkidiha, setelah ditegaskan. Wala ta'arudha baina hada wa qawluhu wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat yang berkata Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum. Jangan jadikan Allah sebagai urdatan liaymanikum, sebagai alat untuk sumpah-sumpah kalian. Enggak bertentangan. Dan juga enggak bertentangan dengan ayat dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Yang demikian adalah sumpah atau kafarah, tebusan-tebusan sumpah-sumpah kalian. Jika kalian bersumpah, maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Tidak saling bertentangan. Yang pertama adalah perintah untuk menepati sumpah-sumpah kalian, janji-janji kalian. Yang kedua, jangan kalian menjadikan Allah sebagai tameng perlindungan kalian dengan kata-kata wallahi saya tidak begini, wallahi saya tidak begitu untuk melindungi diri. Ini tidak boleh. Sedangkan yang ketiga, boleh kalau terpaksa dibatalkan harus pakai kafarah, pakai tebusan. Aila tatrukuha bila takfir. Berarti untuk dipadukan antara tiga ayat ini, ayat pertama menunjukkan tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan artinya kalau bila takfir. Kalau bila takfir. Yang kedua, jangan dijadikan Allah sebagai bahan sumpah kalian. Loh, kok bagaimana? Tadi di atas boleh sumpah, tapi harus ditepati. Sekarang jangan bersumpah dengan nama Allah. Seakan-akan maknanya begitu. Jangan jadikan Allah sebagai bahan sumpah-sumpah kalian. Maksudnya jangan sampai kalian menjadikan lafaz Allah sebagai perlindungan diri dengan sekian banyak. Yang seperti yang kemarin berarti pembahasannya. Menjual, membeli, semua supaya laku dengan wallahi, wallahi, wallahi. Ini yang ditegur dengan kalimat wala taj'alullaha urdatan liaymanikum. Ini jangan jadikan Allah sebagai barang dagangan kalian, sebagai tameng kalian, seperti para munafikin. Bagaimana munafikin? Ittakhadu aymanahum junnatan fasattu an sabilillah. Mereka jadikan Allah, nama Allah sebagai tameng perlindungan. Yang ketiga disebutkan dengan kalimat dalika kafarah. Itu adalah kafarah. Artinya tidak bertentangan dengan yang pertama. Boleh dibatalkan tetapi harus dengan kafarah. Terdudukan tiga perkara ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, jangan dibatalkan, artinya jangan dibatalkan tanpa sumpah. Di sini kalau terpaksa dibatalkan, maka batalkan dengan kafarah. Tadi tanpa kafarah tidak boleh. Kalau dengan kafarah boleh. Yang tengah, jangan dijadikan alat untuk tameng kalian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan juga tidak bertentangan antara ucapan ayat-ayat tadi dengan ucapan dalam dua kitab sahih, ucapan Rasulullah SAW, inni wallahi insyaallah la ahlif ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Wafi riwayah, wakaffartu an yamini. Kata Nabi, sungguh aku demi Allah, insyaAllah, aku enggak akan bersumpah dengan sumpah terhadap apapun yang kemudian aku melihat ada yang lebih baik, kecuali aku akan datangi yang lebih baik. Dan aku akan tahallal tuha. Aku akan menghalalkan sumpahku, yakni dengan kafarah. Wakaffartu an yamini dalam lafaz lain. Dan aku batalkan dengan membayarkan kafarahnya. Kemana makna hadis ini? Ayat yang pertama, kedua, atau ketiga samanya? Samanya dengan yang ketiga. Dalika kafaratu aymanikum. Dalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Artinya Nabi SAW mengatakan, kalau memang ada yang lebih baik dari apa yang engkau sudah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukannya, maka lakukanlah. Kalau ada yang lebih baik. Wallahi, saya enggak mau belajar di kota A. Abadan. Wallah, aku bersumpah dengan nama Allah. ternyata suatu saat di sana ada seorang alim yang di kota-kota lain enggak ada kecuali di situ. Bagaimana? Ayo kita belajar di sana. Ada syekh alim begini begini begini, masya Allah ahlu sunnah. Tapi saya sudah bersumpah, saya enggak akan belajar di kota A. Batalkan sumpahmu. Mengapa? Khairan, lebih baik. Batalkan sumpahmu. Karena dalilnya pertama ayat tadi, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, bahwa kalian boleh membatalkan sumpah tapi dengan kafarah. Yang kedua hadis, Rasulullah SAW menyatakan, aku sungguh demi Allah, insyaallah tidak aku bersumpah dengan satu sumpah kemudian ada yang lebih baik kecuali aku akan batalkan sumpahku, kata Nabi. Nabi SAW mengatakan begitu. Aku akan batalkan sumpahku dengan apa? Dengan membayarkan kafarahnya. Dan kafaratu yamin akan dibahas nanti insyaallah, di antaranya puasa 3 hari. La ta'arudha baina hadhihi aw baina hadza kullih. Tidak ada pertentangan antara semua ayat-ayat tadi dan hadis tadi. Bainal ayatil madkurahuna, enggak ada pertentangan sama sekali di antara ayat-ayat itu. Qauluhu wa la tanqudul aiman, ucapan dalam ayat jangan batalkan sumpah, itu hukum asalnya. Sumpah tidak boleh dibatalkan. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan dibatalkan sumpah-sumpah kalau sudah ditegaskan. Al-murad biha dakhilah fil uhudi wal mawathiq. Masuk dalamnya perjanjian-perjanjian atas nama Allah. Juga sumpah-sumpah atas nama Allah. Lal ayman al-warida ala hasin aw man'in. Bukan sumpah-sumpah yang disebutkan dalam masalah anjuran atau larangan. Jangan demi Allah, jangan kamu kerjakan. Wallahi, jangan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi sumpah yang ditegaskan untuk mengadakan satu perjanjian. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi, demikian demikian demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la halafa fil islami wa ayyama halafa kana fil jahiliyah lam yazidhu fil islami illa shiddah. Enggak ada halaf dalam Islam. Dan siapapun yang pernah bersumpah di zaman jahiliyah, maka dalam Islam tidak bertambah kecuali semakin tegas, semakin keras. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Artinya barakallahu fikum, jangan sembarangan bersumpah. Kalau engkau pernah bersumpah di zaman jahiliyah, sekarang pun akan tetap dituntut sumpahmu. Tentunya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza rawahu Muslim. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Ma'nahu annal islam la yahtajmahu ilal half. Bahwasanya maknanya Islam tidak sama sekali membutuhkan halaf. Kalau ada seorang berjanji, harus ditepati. Iya Pak, iya. Kalau berjanji, boleh gak ditepati? Hah? Pertanyaan yang mudah, kenapa gak dijawab? Hah? Kalau seorang berjanji, saya akan begini, saya janji. Harus ditepati atau mustahab atau anjuran atau tidak harus? Harus, berarti wajib. Wajib. Walaupun gak menyebutkan nama Allah, ya wajib. Gak perlu pakai nama Allah pun wajib. Saya berjanji, saya akan datang. Ya harus datang. Baik. Sehingga la yahtaj, tidak perlu pakai wallahi demi Allah saya akan datang dan seterusnya. Karena sudah cukup wajib dengan janji. Dan tidak pula perlu cara-cara jahiliyah. Karena ahli jahiliyah yaf'alun. Kaum jahiliyah, kalau menyatakan janjinya, dia akan bersumpah dan sumpahnya dengan sesuatu yang jelek atau doa jelek terhadap dirinya. Kalau enggak saya mati sambil geledek begitu. Iya, astagfirullah. Mereka mengucapkan demikian-demikian karena pengin memastikan kalau saya betul-betul akan menepati apa yang saya sudah katakan. Ini ikhwanul na'azakullah, dalam Islam la yahtaj, tidak membutuhkan yang demikian. Fa inna fit tamassuk bil islami himayatan wa kifayatan amma kanu fi. Karena siapa yang berpegang dengan agama Islam, mereka akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari apa yang mereka ada padanya. Qulu innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Ini ancaman. Sesungguhnya mengandung ancaman. Setelah Allah katakan jangan batalkan sumpah kalian. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Yani tahdidun wa wa'id. Ancaman dan peringatan. Liman naqabal aiman. Bagi siapa yang membatalkan sumpahnya ba'da tawqidiha. Allah mengancamnya. Jangan lupa Allah tahu apa yang kalian lakukan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Buraidah. Ini agak panjang, sehingga kita tunda saja pada pertemuan yang akan datang. Kalau sudah masuk ke lautan, kita harus sampai pada tepinya. Betul? Supaya enggak tenggelam. Kalau masuk ke sini, harus selesai sampai titik. Sedangkan membutuhkan waktu mungkin bisa seperempat jam atau 20 menit. Sekarang sudah setengah 12. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.